وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء معاشر الأحبة أحييكم بتحية أهل الإسلام في مسجد السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، إن القلوب تصدع كما يصدع الحديد، وإن جلاء القلوب المواعظ والذكرى، وإن أعظم الذكرى ما في القرآن، وإن أعظم الهدى هدى القرآن التامين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، التامين صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج به حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فأعظم المواعظ وأنفعها ما المواعظ الربانية في القرآن الكريم. ولذا اخترت أن يكون موضوع لقائنا هذا موعظة من القرآن. وينبغي أن نعلم أن النفع بالذكرى والانتفاع بالموعظة إنما يكون لمن كان له قلب يريد الخير وأحضر قلبه وألقى سمعه مخلصا لله عز وجل. إن في ذلك من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأهيب بنفسي وإخواني أن نصدق مع الله في إرادة الخير، وأن تكون قلوبنا صادقة في إرادة الخير والانتفاع، وأن نلقي أسماعنا للموعظة، وأن نحضر قلوبنا لعل الله عز وجل أن يرحمنا رحمة عظيمة فيوقظ قلوبنا ويجعلنا من عباده الصالحين المؤمنين. قوم مسلمين، قوم مسلمين رحمكم الله، فضيلة الشيخ سليمان الروحي حفظه الله تعالى، beliau mengawali khutbah beliau dengan khutbatul hajah. Beliau membacakan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membacakan 3 ayat dari Al-Qur'anul Karim, dari surat Ali Imran, surat An-Nisa dan surat Al-Ahzab yang sering kita dengar di dalam khutbah-khutbah. Kemudian wasiat-wasiat itu adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam khutbatul hajah itu juga disebutkan tentang sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaik-baik pedoman, pedoman beliau, dan sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyeru kepada semua yang hadir ini dengan seruan yang memuliakan para hadirin, dan beliau menyatakan cintanya kepada kita semuanya. Lalu beliau menyampaikan tahiyah, salam Islam di Masjid As-Salam ini, dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian beliau menyebutkan bahwasanya hati itu mengenal karat, ada karatannya. Sebagaimana besi mengalami karatan, bahkan demikian pula hati-hati manusia mengalami hal tersebut. Dan bahwasanya sebaik-baik yang dapat mengasah menghilangkan karatan itu adalah berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Dan sebaik-baik yang dapat dalam hal berkaitan dengan zikir adalah peringatan-peringatan dari Al-Quranul Karim, nasihat-nasihat dari Al-Quranul Karim. Karena dalam Al-Quranul Karim adalah petunjuk Allah, petunjuk yang terbaik adalah Al-Quranul Karim. Allah telah menyebutkan di antaranya tentang Al-Quran yang tiada keraguan padanya, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fih. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran itu tiada keraguan padanya. Demikian pula di dalam surat Al-A'raf, Alif Lam Mim Sad Kitabun Unzila Ilaika, kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, fala yakun fi sadrika haraj minhu, maka jangan sampai ada kendala, ada hal-hal yang menyempit dalam dirimu karena Al-Quran tersebut. Litunzirabihi wa dzikra lil mu'minin, untuk memberi peringatan dengan Al-Quran itu dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya sebagaimana nasihat yang terbaik adalah yang terambil dari Al-Quranul Karim. Oleh karena itu sudah seyogianya bagi kita untuk kita mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim ini dan mengambil peringatan-peringatannya, nasihat-nasihatnya. Dan ini hanya untuk mereka yang memiliki hati yang hidup, hati yang menghendaki kebaikan, hati yang menghendaki kebaikan, yang bisa memanfaatkan nasihat-nasihat dari Al-Quranul Karim adalah orang yang menghadirkan hatinya konsentrasi di majelis ini, yakni untuk mendengar apa yang akan disampaikan. Dia memasang telinganya, dia sungguh-sungguh menghadirkan hatinya dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya marilah kita benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menghendaki kebaikan, dalam mengambil manfaat yang dari wasiat-wasiat, peringatan-peringatan Al-Qur'anul Karim. Dan marilah kita menghadirkan hati-hati kita ini, semoga kita mendapatkan rahmat Allah yang mulia, rahmat Allah yang agung, sehingga kita benar-benar dapat mengambil pelajaran dari Al-Qur'anul Karim. Wa qad sa'tu ayyuha al-ikhwan mawa'idha min suratin yahfazuha ahsabuna, lakin la budda min tadabburiha, wa la budda min an naqifa ma'aha waqafatin tadabburiyya. إنها سورة النبأ حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. الله أكبر. عن أي شيء يتساءل أولئك المشركون بربهم، أولئك المكذبون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك المكذبون بالقرآن وأخباره، أولئك المنكرون للبعث وما فيه يوم القيامة. عن أي شيء يتساءلون؟ ويحهم، إنهم يتساءلون عن الخبر العظيم الذي شأنه عظيم وأمره عظيم، وهم متفقون على تكذيبه، مختلفون في وصفه. فمنهم من يقول إن النبي ساحر وإن القرآن كلام ساحر، ومنهم من يقول إن النبي كاهن وإن القرآن كلام كاهن، ومنهم من يقول إن النبي مجنون، ومنهم من يقول إنه يأخذ عمن قبله من الأعاجم وأن القرآن من كلام الأعاجم الذي لا يأخذ عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنهم كاذبون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فنفوسهم تدرك أنهم كذابون وأن القرآن حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق وأن التوحيد حق وأن البعث حق. Selanjutnya beliau mengatakan, bahwa beliau dalam kesempatan yang baik ini telah memilih salah satu dari mawa'id, nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan Al-Quranul Karim yang banyak diantara kita telah menghafalkan satu surat dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat An-Naba, yang dia memerlukan tadabbur untuk kita mengambil pelajaran, untuk kita mendalaminya. Kemudian beliau membacakan tentang atau tiga ayat dari surat An-Naba. Amma yatasa'alun, tentang apakah yang mereka, orang-orang musyrikun itu, perdebatkan. Tentang apakah yang mereka, orang-orang yang mendustakan Al-Quran, memperdebatkan atau mempertanyakannya. Yang orang-orang yang mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang apakah yang mereka pertanyakan? Sesungguhnya mereka bertanya tentang berita yang amat besar, an-naba'il azim, berita yang agung, berita yang besar, yang mereka semua bersepakat mendustakan kepadanya, menuduh bahwa Muhammad adalah seorang penyair, seorang tukang sihir. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah pembicaraan, perkataan orang yang tukang sihir. Lalu mereka pun mengatakan bahwasanya Muhammad adalah kahin, Muhammad adalah dukun, dan Al-Qur'an adalah perkataan dukun. Dan mereka mengatakan bahwasanya Muhammad adalah gila. Mereka menustakan Al-Qur'anul Karim, dan mereka menuduh beliau bahwa mereka, beliau mengambil Al-Qur'an itu dari orang-orang ajam. Ajam artinya selain Arab. Mereka mengambil dari orang-orang ajam yang mengajarkan kepada beliau, yaitu kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka, walaupun hati mereka itu, atau mereka menampakkan pembangkangan mereka, namun sebetulnya hati-hati mereka itu adalah meyakini hal tersebut. Fa Al-Quran bukan demikian. Karena itu, mereka pun pada hakikatnya mengetahui bahwa Quran adalah hak, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hak, dan bahwasanya tauhid itu adalah hak, dan bahwasanya hari kebangkitan adalah merupakan kebenaran. Terus. Tsumma yaqulullahu 'azza wa jalla, kalla sayalamun. Tsumma kalla sayalamun. يتوعد الله عز وجل أولئك المكذبين، ويدخل في ذلك كل مكذب إلى يوم القيامة، يتوعدهم بأنهم يوم القيامة سيعلمون علم اليقين، علما لا يستطيعون إنكاره، يعلمون علما لا يستطيعون دفعه، لكنه علم لا ينفعهم، حيث لا ينفع الإيمان بالذات، ولا ينفع الندم إذ، وإنما سيدركون أنهم معذبون وأنهم في النار خالدون، حيث لا ينفعهم العلم ولا ينفعهم الندم. ويتضمن هذا البشارة لأمثالكم من أهل الإيمان والتوحيد أنهم سيعلمون يوم القيامة أنهم كانوا على الحق، ويعلمون أنهم ينالون فضل الله وما وعدهم الله عز وجل يوم القيامة. وشتان بين مكذب يعلم يوم القيامة أنه كان كذابا مكذبا وأنه سينال العقاب على كذبه وتكذيبه، وبين من يعلم يوم القيامة أنه كان مصدقا وأنه سينال وعد الله برحمته وجنته سبحانه وتعالى. Kemudian beliau melanjutkan ayat yang berikutnya, kalla sayalamun, janganlah demikian, mereka pasti akan mengetahui. Kemudian mereka pasti akan mengetahui. Yani orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu pasti akan mengetahui tentang hakikat yang terjadi di hari kiamat kelak. Tetapi pada saat itu tidak berguna lagi penyesalan. Dan ilmu yang mereka yakini di saat itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada gunanya iman ketika mereka telah melihat azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yakin, setelah mereka yakin bahwasanya mereka pasti akan diazab, mereka pasti akan disiksa oleh Allah. Demikian pula bahwa orang-orang itu akan benar-benar menyesal di suatu hari yang tidak ada penyesalan pada saat, tidak berguna penyesalan pada hari itu. Sekaligus ayat ini merupakan berita gembira bagi orang-orang yang beriman, yang berilmu, yang beriman kepada adanya hari kiamat, bahwa mereka akan mendapatkan karunia Allah. Mereka akan mendapatkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang Allah janjikan bagi mereka karena iman yang ada pada diri mereka. Demikian pula kata beliau bahwa saya tentu perbedaan yang sangat besar antara seorang pendusta dan orang pembohong dengan azab yang mereka akan mendapatinya dan merasakannya, dan perbedaan antara seorang yang membenarkan apa yang telah sampai kepadanya yaitu iman kepada hari kiamat, tentu mereka akan mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas perbedaan antara pendusta yang mendustakan hari kiamat dan orang-orang yang membenarkan apa yang mereka benarkan atau beriman kepada ayat-ayat Allah ini. ثم ذكر الله عز وجل بعض الآيات الكونية التي تدل كل عاقل على أنه سبحانه موجود وعلى أنه سبحانه القوي وعلى أنه سبحانه على كل شيء قدير وعلى أنه سبحانه هو المدبر للناس معاشهم في الدنيا، وهو قادر سبحانه على أن يدبر للناس معادهم يوم القيامة. ويزداد بهذا المؤمن إيمانا ويقينا، فقال سبحانه ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض ممهدة للناس، ليست صعبة عليهم بل هي مبسوطة لهم، ليست قاسية لا يستطيعون حرثها ولا السير فيها، وليست رخوة أكثرها في داخل الأرض وبعضها في خارج الأرض لينتفع بها الإنسان. من الذي يستطيع خلقها وهي كتلة واحدة ويدبرها هكذا في الأرض لتكون أوتادا لها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda keagungannya secara kauniyah yang ada di alam semesta ini, yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada, yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada kuat atau maha kuat, yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu berkuasa atas segala sesuatu. Dia yang mengatur untuk kepentingan manusia di muka bumi ini, maka dia pula yang akan mengatur kembalinya mereka di hari kiamat kelak. Oleh karena itu, apa yang dilihat dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta di bumi ini merupakan sebab bertambahnya iman orang yang beriman. Ya, kemudian Allah menyebutkan alam naj'alil ardo mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai tempat yang terhampar, yang mana dengan demikian Allah memberikan kemudahan kepada manusia, dia tidak keras sehingga kemudian tidak bisa ditanami, tidak pula lembek sehingga kemudian tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia, tidak. Tetapi Allah menciptakan bumi ini, ada yang keras, ada yang lunak. Ini semuanya adalah untuk kemaslahatan manusia. Siapakah yang melakukan demikian itu? Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan tentang gunung wal jibala utada. Dan dia Allah menjadikan gunung-gunung sebagai pasak. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang merupakan pasak baginya, sehingga bumi ini tidak goncang, bumi ini tidak tetap berimbang kalau bukan karena adanya gunung-gunung itu. Maka tentu tidak akan bisa manusia hidup di bumi ini dengan tenang. Kita semua melihat, kita semua menyaksikan, seandainya ada terjadi gempa bumi di satu tempat yang menggoncangkan bumi ini, maka terjadi di sana berbagai macam hal yang merupakan bencana bagi manusia, sehingga menimpa mereka dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian pula kita melihat apabila gunung meletus, apa yang mereka bisa lakukan? Ini menunjukkan bahwa gunung merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan gunung-gunung itu berada di dalam bumi ini karena dia sebagai pasak, dan sebagian berada di atasnya. Maka ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapakah yang menjadikannya, yang mengaturnya? Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. ثم يقول الله عز وجل وخلقناكم أزواجا فجعلناكم يا بني آدم أزواجا من ذكر وأنثى وهذا طويل وهذا قصير وهذا صحيح وهذا مريض وهذا غني وهذا فقير لينتفع بعضكم ببعض ولنبلو بعضكم ببعض وخلقنا لكم في الأرض من كل شيء زوجين وجعلنا أحوالكم أزواجا فهذه الحياة وذاك الموت وهذا الغنى وذاك الفقر وهذا النوم وذاك الاستيقاظ وكل هذا بحكمة عظيمة وجعلنا نومكم سباتا فجعلنا النوم يغشاكم فيقطعكم عن التعب ويقطعكم عن الأحزان. تجد الواحد منكم متعبا في غاية التعب فيأتيه النوم فيغشاه فينام فيستيقظ نشيطا، يكون الواحد مهموما حزينا فيأتيه النوم فيغشاه فينقطع عن ذلك الهم وعن ذلك الحزن. من أين يأتيكم هذا النوم؟ من أين يأتيكم هذا النوم؟ أتشترونه بأموالكم؟ والله لو بذل الإنسان كل ما يملك لو شاء الله ألا ينام فلن ينام، لو شاء الله لما جعلنا ننام، لكن الله رحمنا فخلق لنا النوم ويسر لنا النوم. من ذاك الذي يقدر على هذا الأمر إلا الله سبحانه وتعالى؟ وجعلنا الليل لباسا، جعلنا الليل يغشى الأرض بظلمته كأنها تلبس الظلام. فسبحان الكريم، سبحان القوي، سبحان القدير، ترى الأرض مضيئة الليل، ذهب الضوء وحل الظلام في الأرض. سبحان الله، أين ذهب ضوء النهار؟ لا يعلم ذلك إلا الله. فيأتي الليل بظلمته فتسكن الأرض ويرتاح الناس، وجعلنا النهار معاشا، فجعلنا النهار وقت النشاط، وقت الاستيقاظ، وقت الضوء، ليطلب الناس أرزاقهم وليسعوا في معيشتهم. فسبحان الله الليل سكونا وجعل فيه النوم، وجعل النهار نشاطا وجعل فيه الاستيقاظ. إنه حكيم عليم، قوي قدير سبحانه وتعالى. Selanjutnya beliau mengatakan ayat yang berikutnya, wakalna tu azwaja, dan kami Allah menciptakan kamu sekalian berpasang-pasangan, laki-laki dan wanita, ada yang laki dan ada yang wanita, ada yang tinggi ada yang pendek, ada yang sehat ada yang sakit, ada yang kaya ada yang miskin, agar kalian satu dengan yang lainnya saling mengambil manfaat, satu dengan yang lainnya saling bahu-membahu, dan kami jadikan kalian di bumi ini kehidupan dan kematian, yaitu sebagaimana Allah menjadikan kekayaan dan kefakiran, Allah pun menjadikan adanya tidur dan adanya bangun atau bangkit dari tidur. Semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang amat agung, nikmat yang amat besar. Jadi dia menjadikan tidur untuk memutus kepayahan atau kecapaian, dan memutus kesedihan. Karena dengan tidur itu seorang yang tadinya dalam keadaan capek, dalam keadaan payah, dia tidur, kemudian dia bangun, maka terputuslah kepayahannya dan kecapaiannya. Demikian pula seorang dalam keadaan susah, sedih dan duka, maka dia tidur, kemudian hilanglah, setelah dia bangun hilanglah, dan terputuslah kesedihan dan kesedihan tersebut. Dari mana ini semuanya terjadi? Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan dan menciptakan tidur untuk istirahat, dan yang menjadikan malam untuk beristirahat, dan siang yaitu untuk kalian bekerja. Seandainya seorang dia ingin berupaya untuk mengeluarkan dari hartanya seluruhnya untuk bisa tidur, maka apabila Allah tidak menghendaki dia tidur, dia tidak akan bisa untuk tidur. Maka dengan rahmat Allah dan karunia-Nya, Allah menciptakan tidur bagi hamba-hambanya. Ya Allah menciptakan malam dan siang sehingga malam menutupi siang. Kemudian pula siang datanglah cahaya terang benderang. Dan perginya malam muncullah siang, dan yang perginya siang muncullah malam. Ketika munculnya malam atau ketika munculnya siang, di manakah malam itu pergi? Maka sungguhnya ini semua adalah karena Allah, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Kuat. Subhanallah. Allah telah menciptakan siang untuk kehidupan kita, dan Allah menciptakan siang untuk semangat, sebagaimana Allah jadikan malam untuk beristirahat dan untuk tidur. Karena pada siang hari manusia mencari kehidupannya, dan Allah jadikan malam hari untuk ketenangan dan kedamaian. Dan arti ketenangan adalah untuk mereka beristirahat. Dan Allah jadikan siang untuk mereka semangat. Semua ini adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. ثم يقول الله عز وجل وبنينا فوقكم سبعا شدادا فرفعنا فوقكم السماوات السبع الشداد العظام الواسعة الأرجاء ترون السماء الدنيا بأعينكم فلا ترون فيها عمدا تقوم عليها وإنما هي قائمة بأمر الله ولا ترون فيها ميلانا ولا ترون فيها فطورا وانشقاقا مع اتساعها وتدركون بهذا أنه لا قادر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى فيدلكم ذلك دلالة بينة على ربكم سبحانه وتعالى وجعلنا سراجا وهاجا فجعلنا في السماء سراجا هو الشمس مضيئا يضيء لكم في النهار ووهاجا يدفئ الأرض ويأتيكم بالدفء ولولا الشمس بفضل الله لتعفنت الأرض ومن فيها لكن الله جعل هذه الشمس سراجا وهاجا فهي شديدة الحرارة لكنها بعيدة عن الأرض فلا يصل إلى الأرض من حرها إلا ما ينفع أهلها وقد يذيق الله الناس بعض حرها ليتذكروا ويتعظوا فإن النار قد اشتكت إلى ربها سبحانه وتعالى وقالت قد أكل بعضي بعضا فأذن الله لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فأشد ما تجدون من الحرارة من نفسها وأشد ما تجدون من البرد من نفسها قد يذيقنا الله عز وجل بعض الحر زيادة عن المعتاد لنتذكر ونتعظ لكن المعتاد أن ربنا سبحانه وتعالى أبعد الشمس عنا فلا تصلنا حرارتها ابتداء وإنما يصلنا من حرارتها ما ينفعنا وتقوم به حياتنا فسبحان الحكيم العليم ما أقواه وما أقدره وما أكرمه وما أحلمه سبحانه وتعالى. Selanjutnya beliau melanjutkan tafsir dari ayat yang berikutnya, wa banaina fawqahum sab'an syidada, dan kami tegakkan, kami dirikan di atas kamu sekalian 7 langit yang agung dan luas. Kalian melihat dengan mata kepala kalian langit-langit itu atau langit itu tanpa tiang yang menonggaknya. Terjadi semua itu dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalian melihat langit tersebut tidak ada cacatnya, tidak ada lubangnya. Tentu yang mampu melakukan hal itu semuanya Allah. Tiada yang menguasai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan di langit itu matahari, waja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan yaitu matahari yang menyinari, yang memberikan penerangan, yakni untuk kamu sekalian. Seandainya tidak ada matahari itu, maka bumi ini akan berbau, mengeluarkan bau-bauan yang busuk. Maka dengan adanya matahari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian yakni nikmatnya. Dan Allah menjadikan pada suatu saat panas matahari demikian kerasnya, padahal dia jauh dari kita. Namun Allah memberikan sebagian dari sinar matahari itu yang bermanfaat untuk manusia. Maka ini semua merupakan pelajaran, agar kalian mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah ini. Pernah mata api mengadu kepada Allah, dia mengatakan bahwasanya sebagian aku telah makan sebagian yang lainnya. Maka kemudian Allah menjadikan bagi api itu atau neraka itu dua nafas. Nafas di musim panas dan satu nafas di musim dingin. Kemudian Allah menciptakan pada suatu saat panas yang demikian kerasnya, lebih dari biasanya. Mengapa demikian? Namun itu semuanya tidak, yakni membahayakan manusia, tetapi sampai kepada manusia dari sinar matahari itu apa yang bermanfaat bagi mereka dan untuk kemaslahatan mereka. Maka hendaknya kita mengambil manfaat dari sinar tersebut. Dan ini semua menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala maka maha murahannya kepada hamba-hambanya, dan betapa Allah taala alangkah santunnya dan alangkah maha penyantunnya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya. Dan itu Allah Azza wa Jalla. ثم يقول الله عز وجل وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. فالله عز وجل أنزل من السحاب الممتلئ ماء ماء. هذا الماء ينزل بطريقة عجيبة، فلا ينزل عليكم دفعة واحدة، إذ لو نزل عليكم دفعة واحدة لأهلككم، ولا ينزل عليكم قطرة قطرة، إذ لو نزل قطرة قطرة فقط لما انتفعتم به، ولكنه ينزل ثجاجا، فينزل كثيرا متتابعا، وليس دفعة واحدة ولا نقطة نقطة. من الذي دبره؟ من الذي أنشأه؟ من الذي أمره؟ من الذي سيره؟ من الذي أنزله؟ إنه الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر على ذلك إلا الله. والله لو اجتمعت الجن والإنس على أن ينزلوا من السحاب ماء ما استطاعوا ذلك، إنما هو الله سبحانه وتعالى. ثم لنخرج به حبا ونباتا، فنخرج به حبا تتقوتون به وتعيشون به، ونخرج به نباتا تتقوت به حيواناتكم ومن الذي أنشأه وتعالى. فتدل هذه الآيات وهي بعض آيات على وجوده وقدرته وتدبيره سبحانه وتعالى. وإذا كان الله يقينا هو الذي دبر لنا أمر دنيانا، فإن ربنا سبحانه يقينا سيدبر لنا أخرانا، ويدبر يوم المعاد، يدبر يوم القيامة. ولذلك جاء ما بعد هذه الآيات مؤكدا لهذه الحقيقة. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tadi kami turunkan dari langit air yang turun sekaligus, yang apabila dia turun sekaligus akan menghancurkan dan membinasakan kamu sekalian. Tidak pula hujan itu turun به الرياح فيراها الرائي من بعيد يظنها سرابا يظنها ماء فإذا جاء لم يجد شيئا. إنه يوم عظيم تتبدل فيه الأحوال بقدرة الله سبحانه وتعالى لينقلب الناس إلى يوم الجزاء، إلى يوم ما يوعدون، إلى يوم يرى فيه كل إنسان ما قدم في دنياه يراه في أخراه. Selanjutnya beliau menyebutkan ayat berikutnya, sesungguhnya hari kiamat atau hari pemutusan itu ada waktunya, ada saatnya, yang mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memisahkan atau menghukumi ahli tauhid atau syirik dan tauhid, ahli sunnah dan ahlul bid'ah, antara hak dan yang batil. Hari ketika itu datang pada hari itu, maka dia tidak lebih dari hanya menunggu tiupan malaikat Israfil, yang mana dia telah memasangkan atau telah meniup, telah mendekati mulut sangkakala. Dia hanya tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala tersebut. Yang mana pada hari itu terjadilah kiamat. Yang mana pada hari tersebut akan jelas orang-orang yang jujur bersama orang-orang yang jujur. Orang-orang yang benar bersama orang-orang yang benar. Demikian pula orang-orang yang berdusta akan bersama dengan orang-orang yang berdusta. Semua kalian dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Bercampur laki-laki dan wanita, tetapi sebagian tidak akan melihat pada aurat sebagian yang lainnya. Mengapa demikian? Karena pada hari itu hari yang dahsyat. Tidak mungkin seorang memikirkan tentang hal tersebut. Hari ketika kalian melihat orang atau manusia seakan-akan berada dalam keadaan mabuk, padahal dia tidak mabuk. Tapi itu semua karena azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang mana pada hari itu langit akan terpecah, terbelah, seakan-akan dia membentuk pintu-pintu. Padahal sebelumnya kalian melihat langit itu adalah tidak ada satu lubang pun. Dan Allah akan melipat langit itu dengan kekuasaannya. Kemudian gunung-gunung akan ditiup oleh angin dan dihancurkan. Dan dengan satu kehancuran yang menjadikan gunung-gunung itu sebagai debu. Yang mana sebelumnya gunung-gunung itu adalah sebagai pasak yang kokoh dan kuat. Tetapi di hari kiamat, maka engkau akan melihat gunung-gunung itu dihancurkan dan akan menjadi debu. Dan akan dibawa dan ditiup oleh angin-angin. Ya, ditiup oleh angin. Sehingga orang yang melihatnya mengira dia adalah sebagai Fata Morgana. Namun ketika dia mendatanginya, ternyata dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Maka dari itu, pada hari tersebutlah hari yang dahsyat. Hendaklah kita benar-benar yang mempersiapkan dirinya untuk hari tersebut. Di hari yang pada hari itu akan diberikan balasan oleh Allah Ta'ala. Dan pada hari itu akan Allah berikan apa yang dia janjikan. Dan pada hari itu setiap orang akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan dan apa yang telah dia tinggalkan. Adhan ya. Adhan dulu ya. kita selingi dan azan nanti dilanjutkan. Fadhil. Muadzin. Bagi yang memiliki mobil jasa sistem dengan plat nomor KT238OE untuk menggeser atau memindahkan mobilnya. Sekali lagi, untuk jemaah yang memiliki mobil jasa sistem dengan nomor polisi KT238OE untuk menggeser atau memindahkan mobilnya. Terima kasih. Dunia ibarat lautan, membentang luas, dalam, dan seakan tak bertepi. Begitu indah dipandang, namun hakikatnya menghanyutkan. Diperlukan bahtera untuk mengarungi ganasnya lautan, agar tiba dengan selamat ke negeri seberang. Begitu juga saat kita hidup di dunia, diperlukan amal yang soleh agar selamat menuju kampung akhirat. Seorang pelaut akan senang ketika bahtera telah berlabuh. Begitu pula dengan orang yang beriman, dia akan bahagia saat tiba di negeri akhir. Apa itu sedekah? Apa yang dikeluarkan manusia dari hartanya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya sedekah. Semua kita pasti cinta yang namanya uang, betul gak Pak? Nah, orang karena dia senang duit, maka ketika dia sedekahkan, ini menunjukkan imannya itu jujur. Tulus saya kasih, saya cinta duit tapi saya sedekahin. Karena dia ingat uang itu titipan dari Allah. Uang itu tidak selamanya saya pegang. Uang itu tidak bisa menyelamatkan saya dari siksa neraka. Maka saya sedekahkan. Dia senang, ya. Tapi dia berikan. Ini hebat imannya. Karena dia membenarkan perintah Allah yang menganjurkan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'ah. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Kalau kita ingin menjadi manusia yang baik, anfa' harus lebih bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk tetangga kita, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk apa? Kesolehan seluruh umat manusia. Dan dalam hal ini adalah untuk dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui media-media yang kita miliki. Salah satunya ada Asan TV. Ini memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Anfa' linnas, memberikan manfaat yang baik kepada manusia. Itu kalau kita ingin. Tapi kalau antum gak ingin, ya kita tidak bisa memaksakan. Tapi sebuah cita-cita luhur, cita-cita yang mulia dari seorang muslim, maka apa? Dia ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pintunya adalah jadikan diri kita manfaat untuk manusia. Kita enggak tahu ke pelosok-pelosok manapun ada orang yang menerima dakwah melalui TV-TV Sunnah. Allahu Akbar. Cikarang ini kita punya televisi, alhamdulillah. Ini televisi kalau tidak antum dukung, antum merugi dunia akhirat. Wallahi. Subhanallah. Setiap peser yang antum keluarkan membantu ini televisi, dan 1 juta manusia menyaksikannya, mengalir pahala ke antum. Subhanallah. Dan itu untuk antum. Dan ana yakin kalaupun antum tidak dukung ini televisi, Allah akan dukung. Karena dia telah berjanji. ولا يخرجون منها ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يألفون عذابها أبدا بل في كل لحظة يكون العذاب جديدا عليهم والعياذ بالله وإن كانوا عصاة موحدين وشاء الله أن يعذبهم بعدله فإنهم يمكثون فيها زمنا كما يشاء الله عز وجل ثم يخرجون منها لكن النار لا تطاق إن اللحظة في النار لا يطيقها الإنسان يؤتى يوم القيامة بأنعم رجل كان في الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار فيقال هل رأيت نعيما قط فيقول لا ما رأيت نعيما قط إذا كانت الغمسة في النار تنسي نعيم الدنيا كله فكيف بمن يدخل النار والعياذ بالله كيف بمن تغشاه النار والعياذ بالله إذا كان أخف الناس عذابا رجلا في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله فكيف بمن يدخل النار ولو لحظة من اللحظات فكيف بمن يمكث فيها زمنا عياذا بالله من عذاب بردا ولا شرابا فلا يذوقون فيها بردا نافعا يبرد أجسادهم وإنما إذا جاءهم برد جاءهم زمهرير يعذبون به والعياذ بالله ولا يذوقون فيها شرابا باردا يبرد أجوافهم فأبدانهم من الظاهر حارة معذبة وأجوافهم من الداخل حارة معذبة إن استغاث أحدهم أغيث بماء كالمهل إذا قربه من وجهه شوى وجهه وتساقط لحم وجهه وإذا شربه قطع أمعاءه لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وهو الماء الحار شديد الحرارة الذي بلغ في الحرارة منتهاه فإذا صب عليهم تساقطت جلودهم وإذا شربوه تقطعت أمعاؤهم والغساق هو البارد شديد البرودة الذي إذا قربوه من وجوههم تشققت وجوههم وإذا أدخلوه في أجوافهم قطع أجوافهم ومن الغساق صديد أهل النار الذي يخرج من جروحهم يجتمع في مكان فيشرب منه أهل النار والعياذ بالله فهذه حالهم أو بعض حالهم، نعوذ بالله من عذاب الله، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، جزاء وفاقا. إنما يجزون أعمالهم، لا يظلمهم الله عز وجل شيئا، فهذا الجزاء موافق لأعمالهم في الدنيا. لا يظلم الله الناس شيئا سبحانه وتعالى، لما كانوا في هذا المصير. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، فكانوا يعيشون في الدنيا كأنهم لن يبعثوا، فكانوا لا يرجون أن يحاسبوا يوم القيامة، فعاشوا في الدنيا كالبهائم يفعلون ما يشتهون ولا يتقون الله عز وجل، وكذبوا بآياتنا كذابا. جاءهم القرآن فيه المواعظ فلم يتعظوا، يسمعون القرآن ينهاهم عن الزنا فلا ينتهون، يسمعون القرآن ينهاهم عن الكذب فلا ينتهون، يسمعون القرآن ينهاهم عن الغيبة فلا ينتهون. ومنهم والعياذ بالله من كذب بالقرآن أصلا فكان من الكفار المشركين. وكل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء أحصاه الله عز وجل قبل وقوعه وأحصاه الله بعد وقوعه، فهو قبل وقوعه مكتوب في اللوح المحفوظ، كتبه الله عز وجل، مكتوب ما هو كائن، كتبه القلم بأمر الله إلى يوم القيامة، ومكتوب بعد وقوعه. فلكل إنسان كتاب تكتب فيه أعماله، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، فيكون جزاؤهم في النار ويخاطبون فذوقوا هذا العذاب وأمثاله، فلن نزيدكم إلا عذابا. فليس هناك تخفيف وليس هناك موت وليس هناك نوم، وإنما هو عذاب دائم. نعوذ بالله من عذاب الله، ونسأل الله أن نكون من المتقين، ونعوذ بالله أن نكون من العصاة الأشقياء. Selanjutnya beliau menyebutkan ini penjelasan ayat berikutnya, bahwasanya pada hari kiamat kelak manusia, bagi mereka manusia terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang berbahagia, dan yang kedua adalah golongan orang-orang yang celaka. Mereka orang-orang yang bahagia itu yang akan mendapatkan rahmat Allah, sedangkan mereka orang-orang yang celaka yaitu mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan melampaui batas, perbuatan-perbuatan yang melampaui batas mereka, perbuatan mereka, sehingga pada hari tersebut disebutkan oleh beliau mereka orang-orang yang berbuat melampaui batas itu, mereka tinggal di dalam neraka, dan mereka setiap selesai satu zaman maka diganti dengan zaman yang lain, dan setiap selesai satu waktu diganti dengan waktu yang lain. Kalau saja seorang yang dia dicelupkan ke dalam neraka satu celupan, maka ketika dia ditanya apa yang kau rasakan, Dia mengatakan, aku tidak pernah merasakan satu nikmat sedikit pun. Maka apalagi dengan orang yang dimasukkan dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang lama. Semua ini mereka lakukan adalah karena mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak merasakan di dalamnya dingin. Dan tidak pula mereka mendapatkan minum, yaitu yang untuk menghilangkan hausnya mereka. Melainkan minuman-minuman itu akan memutuskan atau menggugurkan kulit-kulit mereka. Dan menggugurkan, menghancurkan, memutus-mutuskan tali perut mereka. Minuman tersebut sangat panas apabila ditumpahkan atas mereka, maka berguguranlah kulit-kulit mereka. Dan apabila mereka minum, akan memutuskan usus-usus mereka. Ini namanya hamim. Kemudian ghassaq, yaitu air yang sangat dingin, yaitu juga akan memutuskan atau memotong-motong kulit-kulit mereka. Dan apabila mereka minum, akan menghancurkan isi perut mereka. Dan termasuk yang disebut dengan ghassaq adalah yaitu nanah-nanah dari luka-luka orang-orang ahli neraka yang dikumpulkan di satu tempat, kemudian ini menjadi minuman mereka. Maka beliau mengatakan, "Auzubillahi minan nar." Kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Dan kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Semua ini merupakan balasan bagi mereka. Jazaan nifaqa. Balasan yang setimpal. Yang sesuai dengan apa yang mereka telah lakukan ketika di dunia ini. Karena Allah tidak mendzalimi hamba-hambanya. Allah tidak mendzalimi manusia sedikit pun. Apa yang mereka rasakan itu adalah karena perbuatan mereka sendiri. Maka diberikan balasan yang sesuai. Ketika mereka di dunia, mereka adalah orang-orang yang tidak mengharapkan adanya perhitungan di hari kiamat kelak. Makanya kehidupan mereka sama dengan binatang. Sama dengan binatang. Mereka berbuat apa yang mereka kehendaki. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka mengetahui larangan zina, tetapi mereka tidak berhenti dari perbuatan zina. Mereka mengetahui larangan dusta, tetapi mereka tidak berhenti dari berkata dusta. Mereka mengetahui haramnya ghibah, tapi mereka tidak menghentikan perbuatan tersebut. Dan di antara penghuni-penghuni neraka itu adalah orang-orang yang kafir dan orang-orang musyrikin, yang mana mereka tentu akan dimasukkan ke dalam neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من سمع نداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. Barang siapa yang mendengar azan lalu tidak datang, maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. طيب كأس ممتلئة تأتي لصاحبها وقد امتلأت يشرب شرابا طيبا لا يتعب في تحصيله ولا يتعب عند شربه ولا يتعب بعد شربه إنه نعيم مقيم. والله لو أن الإنسان قضى عمره كله يشتري هذا النعيم لما كان خاسرا. فكيف وربنا الكريم سبحانه وتعالى إنما طلب منا القليل وجازانا عليه بالكثير. والله والله لا يهلك على الله إلا هالك. وحقا وصدقا أن كل أمة محمد kurma, yaitu kebun-kebun anggur yang merupakan pohon-pohon yang khusus bagi setiap orang yang masuk ke dalam surga Allah, maka dia diberikan satu taman yang khusus yang dipagari. Ada yang memiliki dua taman, ada yang memiliki lebih dari itu, masing-masing dengan taman-tamannya. Kemudian di dalamnya pemandangan yang demikian indah berupa buah-buah kurma yang setiap orang yang bertani mengetahui tentang hal tersebut, yang memberikan kegembiraan, yang menenangkan hati, sehingga kemudian dia pun merasa berbahagia dan kemenangan yang diperolehnya di surga kelak. Kemudian diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu istri-istri, wanita-wanita atau bidadari-bidadari yang muda, yang cantik, dan mereka berada dalam satu umur, sehingga tidak ada orang tua di surga, wanita tua di surga kelak. Tidak ada wanita tua di surga kelak. Mereka akan minum dari minuman-minuman surga, minuman yang menyenangkan, madu, minuman berupa air yang demikian bagusnya, minuman berupa susu. Mereka masing-masing dengan gelas-gelasnya atau piala-pialanya yang berisi dengan minuman-minuman yang demikian lezatnya. Minuman yang ini merupakan di antara kenikmatan-kenikmatan yang kekal yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seseorang ingin membeli apa yang ada ini, maka dia tidak akan rugi. Dia beli dengan harta seluruh yang dimilikinya. Nah, bagaimana dengan kita? Bahwa Allah Tuhan kita, Rabb kita, hanya meminta dari kita sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit, dan ia akan memberikan balasan yang besar kepada kita. Setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan masuk dalam surga kecuali orang yang enggan. Orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah yang akan masuk surga, dan orang yang durhaka atau maksiat kepada Rasulullah, dialah orang yang enggan. Demi Allah, kata beliau, sesungguhnya Allah tidak membalimi kita atau manusia. Ada keanehan-keanehan. Seorang mengetahui keindahan surga dan janji-janji Allah ini, namun dia tidak segera membelinya. Kenikmatan-kenikmatan surga yang demikian banyaknya, namun dia tidak bersegera untuk mendapatinya. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakannya, namun dia tidak segera untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak segera untuk melakukan amal-amal kebaikan yang dengan demikian dia mengejar, yakni kekurangan-kekurangannya. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. من نعيم أهل الجنة أنهم لا يسمعون فيها إلا فلا يسمعون فيها كلاما لا فائدة فيه، ولا يسمعون فيها كذبا ولا تكذيبا. إذا حدث أحدهم صاحبه صدقه، وإذا حدثه صاحبه صدقه، فليس في الجنة إلا الصدق. ولا شك أن مما ينغص على الإنسان حياته أن يجالس الثرثارين الذين لا فائدة في كلامهم، وأن يجالس الكذابين الذين إن حدثوه كذبوا عليه، وإن حدثهم لم يصدقوه. جزاء من ربك عطاء حسابا. هذا النعيم إنما هو جزاء من الله، وليس وفاقا يوافق الأعمال، بل هو عطاء من الله وفضل من الله. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، فيوم القيامة لا تسمع إلا همسا، ولا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya di antara kenikmatan-kenikmatan di akhirat kelak atau di surga adalah mereka tidak mendengarkan di dalamnya kecuali kalimat-kalimat yang baik. Mereka tidak mendengarkan kedustaan dan setiap pembicaraan tidak didustakan karena mereka berbicara dengan perkataan yang benar. Apabila seorang berbicara dia jujur dalam pembicaraannya, dan ini menunjukkan yakni keutamaan. Di antara keutamaan yang disebutkan juga adalah bahwa hal yang tidak dilakukan, hendaklah seorang jangan sampai dia duduk dengan orang-orang yang banyak berbicara dan penuh dengan kebohongan, karena ahli surga tidaklah demikian. Dan apa yang Allah berikan ini merupakan balasan dari Rabbmu, yaitu merupakan pemberian karunia dari Rabbmu dan bukan merupakan balasan dari amal-amalmu. Ini menunjukkan pula bahwa ini adalah karunia Allah Azza wa Jalla, karena setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 sampai kepada 700 kali lipat. Allah Rabbus samawati wal ard, Dialah Rabb langit dan bumi yang berada di antara dan berada yang berada di antara keduanya. Dia Maha Pengasih dan Penyayang. Seorang pada hari kiamat tidak akan berbicara kecuali dengan seizin Allah. Seorang tidak akan berbicara kecuali dengan seizin Allah. Dan seorang tidak akan berbicara kecuali dengan perkataan yang benar dan perkataan yang jujur. Fidhalika al-yawm ya'ummu Jibril alaihi salam wal malaikatu jami'an saffan hadirin lillah أذلة لله سبحانه وتعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن أن يتكلم وقال صوابا، فلا يشفع يوم القيامة أحد مهما كان فضله إلا إذا أذن الله عز وجل له ورضي الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. فلا تطلب الشفاعة إلا من الله سبحانه وتعالى. ذلك اليوم الذي تكون فيه هذه الأمور هو الحق اليقين الذي لا شك فيه، وقد علمتم دلائله، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، اختار لنفسه المرجع. أو يكون من السعداء بالطاعة والتقوى. قد بين الله لك وهداك النجدين، فانظر يا عبد الله مع من تكون. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، إن العذاب المذكور في يوم القيامة قريب ولا شك، وكل آت قريب، وقد اقترب للناس حسابهم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، في ذلك اليوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويتذكر كل ما قدم، لا ينسى منه شيئا، حيث يؤتى الفائز كتابه بيمينه ويؤتى الشقي كتابه بشماله من وراء ظهره. ويقول الكافر إذا رأى ذلك اليوم: يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني لم أخلق، بل بقيت ترابا ولم أخلق بشرا، ويا ليتني يوم القيامة أكون كالأنعام حيث يقتص لبعضها من بعض. ثم يقول الله عز وجل لها: كوني ترابا. فيقول الكافر وقد علم علم اليقين: أنه معذب العذاب الشديد في جهنم. يا ليتني كنت كالأنعام ترابا لا أدخل النار، وهيهات هيهات أن يكون له ذلك. أيها الفضلاء، بين الله لنا وأقام لنا الأدلة ووعظنا، فهل نحن متعظون؟ هل نحن منتفعون؟ هل نحن إلى ربنا يقوم الواحد منا من مقامه هذا وقد صدق التوبة وأحسن الأوبة فأقلع عن الذنوب وأقبل على طاعة علام الغيوب؟ أم أنا والعياذ بالله نكون ممن قست قلوبهم فلا ينتفعون بالمواعظ حتى يأتيهم الموت ولا ينفعهم إيمان إذ ذاك إن لم يكونوا مؤمنين، ولا تنفعهم توبة إذا حضر الموت وعاين العبد الموت وبلغت الروح الحلقوم؟ عياذا بالله من سوء الحال، فأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وبالانتفاع بمواعظ الله وبالرجوع إلى الله وبإحسان العمل، فإن الدنيا كلها قليل والباقي منها قليل والذي لأحدنا من قليلها قليل، والله أعلم متى ينتهي القليل. وإن الموت لا يعرف شابا ولا شيخا. نظر ميمون بن مهران إلى جلسائه يوما من أمثالكم فرأى شيوخا قد شابت لحاهم، فقال: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ فقالوا: الحصاد. ثم نظر إلى الشباب فقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدرك آفة قبل أن يستحصد. فكم من شاب قد أخذه الموت وباغته الموت، فعلينا أن نتقي الله وأن نحسن أعمالنا، فإن الموت قريب منا وإنما وراء الموت قريب منا. فنسأل الله حسن الحال ونعوذ بالله من سوء الحال. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa ini pada hari kiamat tersebut, maka malaikat Jibril dan para malaikat-malaikat yang lainnya berdiri bersof-sof. Mereka dalam keadaan tunduk dan patuh pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun di antara mereka berbicara kecuali dengan seizin Allah azza wa jalla. Maka pada hari itu semuanya dalam keadaan takut. Seorang tidak bisa lagi untuk melakukan apa yang dia memintanya berupa syafaat. Pada hari itu tidak ada syafaat. Kebenaran hanya ada pada hari tersebut. Maka barang siapa yang hendak, maka barang siapa yang hendak mengambil pelajaran dari hal ini semuanya, dia mengambilnya. Karena sungguhnya seorang yang beriman kepada Allah, dia mengambil pelajaran dari ini semuanya. Kemudian disebutkan oleh beliau bahwasanya apa yang diingatkan oleh Allah adalah sesuatu yang dekat, yaitu hari kiamat. Walaupun seorang mengatakan jauh, tapi setiap yang akan datang pasti cepat. Hari ketika manusia melihat apa yang dia lakukan dari perbuatan-perbuatannya, dan hari yang ketika dia mengingat apa yang telah dia amalkan. Pada hari itu orang yang beriman jangan mengambil kitabnya dengan tangan kanannya, kemudian orang yang celaka dia mengambil kitabnya dengan tangan kirinya. Pada hari itu pula orang-orang yang kafir dia akan mengatakan bahwasanya, mengapa Seandainya aku dahulu belum diciptakan, karena pada hari itu manusia, pada hari itu dia menyesal akan perbuatannya. Dia melihat atau dia mengatakan, seandainya aku seperti binatang-binatang ternak, yang mana pada hari kiamat binatang ternak itu akan dikisos. Kemudian Allah mengatakan kepada binatang-binatang tersebut, jadilah kalian debu. Maka ketika orang kafir, dia tatkala berada di dalam neraka dan dia melihat keadaan itu, maka dia pun mengatakan, seandainya aku dahulu seperti dan binatang-binatang ternak ini. Namun itu semuanya sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin akan kembali. Maka dari itu marilah kita mengambil pelajaran dari apa yang telah kita baca ini. Apakah kita betul-betul mau mengambil manfaat, lalu kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ada di antara kita yang bangun dari tempat ini, lalu kemudian dia bangun dan bertobat pada Allah, dan memperbaiki tobatnya, dan memperbaiki amal perbuatannya? Ataukah kita dan hati-hati kita telah keras, termasuk orang-orang yang hati yang keras, yaitu yang tidak mengambil pelajaran dari apa yang kita dengar dari ayat-ayat Allah? Sesungguhnya kematian itu apabila datang, dia datang dengan seketika. Na'udzubillah, kita mohon perlindungan pada Allah dari mati dalam keadaan jelek. Marilah kita mengambil manfaat dari mau'idhah ini, dari peringatan-peringatan ini. Sesungguhnya dunia itu sedikit, dunia itu sedikit, demikian pula apa yang tinggal ini sedikit pula. Sementara kematian tidak mengenal yang tua dan yang muda. Pernah Maimun bin Mahran mengatakan kepada, ketika dia melihat orang-orang tua, dia mengatakan, apabila buah itu telah matang, maka apa yang ditunggu kecuali saat panennya. Kemudian beliau mengatakan pada anak-anak muda, bahwasanya terkadang tumbuh-tumbuhan itu pun ada, yaitu benalu yang menimpanya. Jadi ini semua merupakan peringatan, dan hendaklah kita benar-benar mengambil pelajaran. Kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kematian dekat, sementara seorang tidak tahu kapan saat dia dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'du ma'asyiral fudala, fahadihi waqafatun yasirat ma'a maw'izatin min mawa'idhi rabbina lana. أسأل الله أن ينفع بها قائلها وسامعها. وفي الختام أوصيكم ونفسي بتقوى الله وكثرة قراءة القرآن وتدبره، فهنيئا لمن جعل القرآن سميره وأنيسه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. Selanjutnya beliau menutup kajiannya dengan mengatakan, itulah diantara mauqif-mauqif yang sederhana yang telah beliau sampaikan. Dan beliau memberikan wasiat kepada kita, hendaklah beliau berdoa semoga apa yang disampaikan tadi itu bermanfaat bagi orang yang menyampaikannya, dan juga bagi setiap yang mendengarkannya. Kemudian beliau memberikan wasiat kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Dan memberikan kepada kita taufik hidayahnya. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلا الإحسان